Indahnya bunga, bunga idaman, bunga di taman dipetik jangan. Seindah cinta dalam hatiku, cinta yang suci, tulus dan murni. Hidup bercinta seperti awan, datang dan pergi ada saatnya. Indahnya bunga bagaikan cinta, mekar dipuja layu dibuang.